أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang telah lalu dari pembahasan kitab Al-Mawarith kita telah sampai kepada bab yang membahas mengenai kematian yang bersama-sama atau hampir bersamaan di antara orang-orang yang saling mewarisi satu sama lainnya, bisa jadi dikarenakan kecelakaan karena tenggelam atau karena rubuhnya suatu bangunan atau kecelakaan mobil atau pesawat dan yang lain sebagainya. Maka telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu bahwa di situ ada dua keadaan atau secara global ada lima keadaan. Dua keadaan yang pertama disepakati hukumnya, adapun tiga keadaan yang lainnya diperselisihkan bagaimana menghukumi dalam kasus-kasus yang gambarannya seperti ketiga keadaan terakhir. Adapun keadaan pertama yang disepakati gambarannya adalah apabila ada sekelompok orang yang meninggal secara bersama-sama dalam waktu yang sama, diketahui dengan pasti meninggalnya bersama-sama. Tidak ada salah satu dari mereka yang meninggal terakhiran. Maka dalam keadaan yang seperti ini tidak ada saling mewarisi di antara orang-orang yang meninggal tersebut, walaupun pada dasarnya mereka berkerabat dan saling mewarisi pada dasarnya, namun ketika meninggalnya bersama-sama maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Ini dengan ijma disepakati oleh para ulama. Demikian pula keadaan kedua yang disepakati di antara ulama, yaitu apabila ada salah seorang dari orang-orang yang meninggal dari yang meninggalnya terakhir, diketahui secara pasti bahwasanya fulan ini meninggal terakhir dalam keadaan misalnya bapaknya atau saudaranya yang telah meninggal terlebih dahulu, maka dia mewarisi dari bapaknya tadi atau saudaranya tadi jika diketahui dengan pasti bahwasanya dia meninggalnya terakhiran. Ini juga berdasarkan ijma. Adapun tiga keadaan yang diperselisihkan, yaitu apabila diketahui bahwasanya salah seorang dari mereka meninggal terakhiran Namun tidak tahu yang mana di antara mereka yang meninggal terakhir. Ya. Misalnya terlihat dari jauh, ada yang masih selamat. Kemudian ketika didekati, ya sudah meninggal semua. Dan orang yang melihat tidak yakin mana yang meninggal terakhir. Ya. Dia tahu bahwasanya ada yang meninggal terakhir, tapi tidak tahu yang mana di antara mereka. Demikian pula keadaan yang keempat atau yang kedua dari sisi keadaan yang diperselisihkan, yaitu diketahui ada yang meninggal terakhir dan diketahui siapa orangnya, namun kemudian orang yang menyaksikan terlupa akan hal tersebut. Siapa yang terakhir? Yang tadinya ingat, kemudian terlupa. Maka yang seperti ini adalah keadaan yang keempat, yang nanti yang akan kita bahas khilafnya dan sudah kita sebutkan salah satu pendapat dari dua pendapat yang ada dalam permasalahan ini. Kemudian keadaan yang terakhir yaitu tidak diketahui sama sekali keadaan mereka ketika meninggal. Ya. Tahu-tahu sudah diketemukan meninggal semuanya. Ya. Diketemukan dalam keadaan sudah meninggal, sama sekali tidak diketahui apakah fulan terakhiran atau kemudian fulan terlebih dahulu. Ya. Tidak diketahui mana yang meninggal terlebih dahulu sebelum yang lainnya dan mana yang meninggal terakhir sebelum atau setelah yang lainnya. Maka ketiga keadaan ini diperselisihkan di antara para ulama. Ya. Namun ketiga-tiganya bisa dianggap sebagai suatu kasus yang sama, karena nanti hukumnya sama di antara para ulama yang berselisih tadi menghukumi tiga kasus tersebut dengan hukum yang sama. Ya. Yaitu pendapat yang pertama yang sudah kita sampaikan bahwasanya dalam ketiga kasus tersebut, ketiga keadaan tadi, maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka yang meninggal. Tidak ada saling mewarisi di antara mereka yang meninggal yang sudah kita sebutkan dan sudah kita rincikan sedikit tentang alasan dari para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Kemudian kita masuk kepada pendapat yang kedua. Ini yang belum kita sampaikan. Pendapat kedua yaitu bahwasanya orang-orang yang saling meninggal tadi saling mewarisi satu sama lain. Ini adalah pendapat sebagian dari kalangan para sahabat, sebagaimana pendapat pertama tadi adalah juga pendapat sebagian dari kalangan para sahabat. Pendapat yang pertama tadi, maksudnya tidak ada saling mewarisi di antara mereka, yaitu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Thabit, dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan mereka saling mewarisi satu sama lain. Ini dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah mazhabnya Al-Imam Ahmad, yang zahir dari mazhabnya Al-Imam Ahmad, yaitu pendapat yang kedua ini. Alasan mereka bahwa orang-orang tadi yang meninggal tadi pada awalnya diyakini mereka adalah orang yang hidup. Ini berdasarkan keyakinan mereka masih hidup awalnya. Maka hukum asalnya kehidupan tersebut tetap ada sampai meninggalnya yang selainnya. Hukum asalnya seorang itu masih ada sampai meninggal orang yang meninggal bersamanya. Itu hukum asalnya buat mereka. Pada asalnya hukum asal itu adalah kehidupan seseorang. Kehidupan tersebut terus berlanjut. Dan menurut mereka hukum asalnya kehidupan tadi berlanjut sampai meninggalnya orang yang ada di sebelahnya tadi, yang meninggal atau ditemukan bersama orang tadi. Ditemukan bersama orang tadi. Ini menurut mereka seperti ini keadaannya. Maka mereka mengambil kepada hukum asal ini, bahwasanya seorang itu dihukumi sebagai seorang yang hidup pada asalnya sampai ditemukan, ya, dia telah meninggal dan hukum asalnya dia masih hidup ketika orang yang lainnya meninggal, ya, masih hidup ketika orang yang ditemukan bersamanya itu sudah meninggal. Kemudian alasan yang lainnya dan yaitu dalil yang lainnya atau kemudian yaitu perkara yang kemudian dipegang oleh para ulama yang berpegang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi penyakit atau wabah ta'un di negeri Syam, ya, ada ta'un yang diistilahkan dengan ta'un amwat, ya, meninggal banyak orang di negeri Syam ketika itu, ya, ribuan atau bahkan puluhan ribu ketika itu. Maka dari satu rumah bisa jadi seluruhnya meninggal, satu keluarga meninggal satu, kemudian meninggal yang lainnya, ya. Yang terkadang, ya, pada suatu keluarga, ya, tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, ya, tahu-tahu ditemukan seluruhnya sudah meninggal. Maka yang seperti ini dilaporkan dan dituliskan dalam suatu surat kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab memerintahkan untuk membagikan warisan mereka dan menjadikan mereka mewarisi satu sama lain, ya, antara satu atau anggota satu keluarga, antara anggota satu keluarga yang kemudian ditemukan meninggal semua misalnya, dijadikan mereka mewarisi satu sama lain, ya, mewarisi satu sama lain. Maka kemudian para ulama yang berbeda dalam pendapat kedua ini, ya, mereka mempersyaratkan, ada syaratnya supaya bisa mewarisi satu sama lain, ya, bahwasanya para ahli waris dari orang-orang yang meninggal tadi, misalnya ada satu keluarga yang meninggal, ya, bapak, ibu, kemudian juga anak tua misalnya, masing-masing memiliki ahli waris. Nah, para ahli waris ini semuanya, ya, tidak saling berselisih dalam perkara siapa yang meninggal duluan, siapa yang meninggal terakhiran. Ya. Misalnya yang mengatakan ini pulang yang meninggal duluan, ini pulang terakhiran. Ya. Yang sebenarnya lagi mengatakan tidak seperti itu, yang meninggal terlebih dulu justru sebaliknya. Ya. Masing-masing ingin supaya apa? Warisnya atau di orang-orang atau orang yang dia mewarisi hartanya meninggal terakhir supaya apa, supaya hartanya itu nambah, ya, supaya hartanya bertambah, ya. Daripada saling mewarisi, mending ini yang terakhir yang mewarisi, ya. Kalau ada yang terakhir berarti apa tadi perkara ini sebenarnya yang terakhir yang mewarisi dari yang sebelumnya. Sehingga yang terakhir ini mendapatkan harta yang banyak dari warisan orang-orang yang meninggal sebelumnya, kemudian dibagikan kepada ahli warisnya karena dia sendiri sudah meninggal. Nah, kalau ada kasus yang seperti ini, ya, masing-masing saling mengakui ukuran meninggal terakhir ini yang keluarga saya atau kerabat saya yang meninggal bersama mereka, ini yang meninggal terakhir, ini orang yang saya mewariskan harta darinya, ini yang meninggal terakhir. Ya. Yang lainnya mengatakan tidak, yang meninggal terakhirnya ini yang saya mewariskan darinya, ya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak saling mewarisi, namun kemudian mereka harus saling bersumpah satu sama lainnya, ya. Jadi dalam sembarangan ini masalahnya harus bersumpah lebih dahulu. Ketika seorang mengatakan ini pulang meninggal terakhir, apa buktinya? Kalau tidak ada buktinya tinggal bersumpah saja, ya. Kalau tidak ada buktinya, maka tinggal bersumpah saja. Kalau ada buktinya, ya sudah, berarti diambil buktinya dan dipegang bukti tersebut, maksudnya kasus yang keberapa? Kedua, ya kan? Diketahui bahwasanya salah seorang dari mereka meninggal terakhiran, ya. Kemudian kalau tidak ada buktinya, tidak ada yang menyaksikan, cuma sekedar yaitu persangkaan-persangkaan dan klaim-klaim saja, ya udah mereka harus saling bersumpah satu sama lainnya. Kalau yang ini bersumpah, ya, ahli waris dari pihak yang pertama bersumpah, ahli waris dari pihak yang kedua bersumpah, ahli waris dari pihak yang ketiga bersumpah, ya, bahwasanya waris mereka lah yang meninggal terakhiran, ya. Nah, ketika sudah terjadi yang seperti ini, tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Jadi menurut pendapat yang kedua seperti ini. Ya. Kalau tidak ada khilaf, sudah. Yaitu apa? Saling mewarisi. Kalau tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan, saling mewarisi. Tapi kalau ada khilaf, ya, maka tadi masing-masing bersumpah, ya, bahwasanya pendapatnya yang benar atau kemudian apa yang mereka utarakanlah betul. Ya, bahwasanya fulan meninggal terakhiran atau yang ini mengatakan bahwasanya Allah yang meninggal terakhiran, masing-masing saling bersumpah, kemudian yaitu tidak ada saling mewarisi di antara mereka dalam kasus yang seperti ini. Kemudian cara mewariskan, ya, ini belum dirojikan, ya. Nah, jadi dirincikan terlebih dahulu oleh Syekh Shalal Fauzan di sini baru dirojikan. Apakah pendapat pertama tadi yang tidak saling mewarisi di antara mereka yang benar, atau justru pendapat yang kedua yang kemudian saling mewarisi di antara orang-orang tadi sebagai pendapat yang benar, belum diwajibkan. Ya, ini dirinci terlebih dahulu pendapat yang kedua, bahwasanya bagaimana cara membaginya dalam pendapat yang kedua ini, bahwasanya mereka saling mewarisi. Bahwasanya setiap dari orang yang meninggal tadi mewariskan harta dari harta pokok yang dimiliki oleh orang yang meninggal tadi. Ya. Jadi ada ayah, ibu, anak, anaknya dua, saudara, dua-duanya laki-laki. Ya. Masing-masing mewarisi yaitu harta pokok dari orang-orang tadi. Ya. Bukan kemudian harta yang sudah bertambah dikarenakan mewarisi dari keluarganya tadi yang masing-masing sudah meninggal tadi, ya. Jadi mewarisi apa? Asal hartanya saja, bukan dengan tambahannya. Berarti bagaimana? Berarti masing-masing orang dihitung terlebih dahulu warisannya, ya. Misalnya bapak katakanlah peninggalannya, ya, setelah ditotal uang tunainya, rumahnya dan yang sebagainya 100 juta misalnya. Yang ibu misalnya setelah ditotal 30 juta. Anak, ya, karena masih anak-anak misalnya, masing-masing ada yang anak pertama 15 juta misalnya, anak yang kedua 10 juta, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi harta yang dimiliki masing-masing ini yang kemudian dibagi. Ya. Dibagi kepada siapa? Dibagi kepada ahli waris yang masih hidup, dan juga dibagi kepada ahli waris yang tadi meninggal, ya, bersama-sama tadi. Ya. Misalnya bapak, kita gambarkan saja. Tadi ada empat yang meninggal. Bapak, ibu, anak dua, anak laki-laki, yang ini juga sama, anak laki-laki. Baik, bapak tadi uangnya kalah berapa nih? 100 juta kalah. 100 juta. Nah, maka siapa ahli warisnya? Ahli warisnya tadi, ibu sebagai istrinya mendapatkan yaitu 1/8, ya, anak-anak laki-lakinya mendapatkan sisanya yaitu 7/8 dibagi 2, ya, 7/16, 7/16, dari 100 juta tersebut. Ibu tadi 30 juta. Baik. Atau misalnya bapaknya tadi masih punya bapak lagi. Ya, bapaknya masih punya bapak lagi. Berarti di luar kasus karena bapaknya ini tidak meninggal. Bapaknya masih memiliki bapak. Ya. Ya ini masih punya bapak lagi, yaitu kalau ini kakek ya, Pak ya. Teruskan kakek, yaitu bapak dari ini, apa yang ini. Ya. Kakek dari bapak. Dari pihak bapak. Nah, berarti kakeknya ini mendapatkan seperenam, ya, seperenam. Ya, berarti anak laki-laki dua ini mendapatkan sisanya, sisanya. Ya, ini untuk dua orang anak laki-laki mendapatkan sisanya. Berapa tambah seperenam berapa, kemudian sisanya bagi dua anak laki-laki tersebut. Ibu yang 30 juta tadi, walaupun memiliki uang 30 juta tadi, ya dibagi juga seperti itu. Ya, suaminya mendapatkan seperempatnya. Suaminya mendapatkan, ini kasusnya untuk ibunya, suami mendapatkan seperempat, kemudian anak laki-laki atau ibunya misalnya masih punya ibu lagi misalnya, masih punya ibu. Ibu yaitu nenek dari pihak ibu. Ini mendapatkan seperenam juga, mendapatkan seperenam juga. Nah, ini anak laki-laki juga sama mendapatkan sisanya dan seterusnya. Itu siapa anak laki-laki, bagaimana pembagiannya, ya. Maka seperti itu. Tapi yang dengan seperenam seperenam ini dari mana? Seperenam dan seperenam ini dari bapak. Berarti yang dibagian yang mana? Yang 100 juta. Kalau yang ini ibu berarti yang 30 juta, ya. Seperempatnya, seperempat bagaimana yang 30 juta sudah diambil. Jadi hartanya ibu yang khusus punya ibu tadi. Kemudian nanti dihitung juga untuk anak laki-laki yang 15 juta tadi, kemudian anak laki-laki yang kedua yang 10 juta. Nah seperti itu pembagiannya. Setelah itu yang masing-masing dari harta yang didapatkan tadi, si ibu dapat 1/8 dari 100 juta. Kemudian nanti ibu mendapatkan berapa lagi dari anaknya, yang dari anak yang pertama, dari anak yang kedua. Ya. Harta ibu nanti kemudian yang didapatkan dari warisan tadi dibagi lagi untuk ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Kalau cuma ada nenek misalnya, atau nanti misalnya ada yang lainnya. Tapi kalau lembaga si nenek saja katakanlah. Ada ibu dari ibu yang meninggal tadi, ibu dari ibu yang meninggal tadi. Jadi diwariskan lagi kepada neneknya tadi, diwariskan lagi kepada neneknya. Atau nanti memiliki saudara katakanlah, ya, maka saudara dari ibu yang meninggal tadi mendapatkannya. Ya, jadi seperti itu. Dibagikan lebih dahulu masing-masing kepada orang-orang yang juga ikut meninggal dan juga kepada ahli waris yang tidak meninggal. Ya. Masing-masing dari harta bapaknya, ibunya, anaknya, ya, masing-masing memiliki ahli waris sendiri-sendiri. Terkadang ahli warisnya sama, terkadang ahli warisnya berbeda, seperti itu. Nah, setelah dilihat berapa harta yang diwariskan oleh masing-masing, ya, harta warisan masing-masing dibagikan lagi, ya. Harta warisan masing-masing dibagikan lagi. Katakanlah, ya. Ini kita belum menghitung, cuma ternyata bapak ini totalnya mendapatkan warisan dari ibu, anak, dan ya, ibu dari dan dua anaknya mendapatkan, katakanlah, ya, belum kita hitung ya, tapi misalnya dia mendapatkan 20 juta dari ibu dan dua anak laki-laki yang meninggal bersama-sama dia, bersama-sama bapak tadi. 20 juta tadi dibagikan lagi, yaitu kepada, ya, yang di adik sini kakeknya, ya, sudah diserahkan semuanya kepada kakeknya. Jadi kalau ada misalnya saudara dari bapaknya, diserahkan pula kepada saudara dari bapaknya, ya, diserahkan pula kepada saudara dari bapak tersebut. Nah, tapi kalau ada kakek, ya, cuma kakek yang mendapatkan, saudaranya tidak dapat, ya, saudaranya tidak dapat. Maka seperti ini pembagiannya, ya, dibagikan harta mereka masing-masing, kemudian harta warisan yang didapatkan juga setelah itu dibagikan. Ya. Harta asalnya dibagikan, kemudian tambahan dari apa? Tambahan dari warisannya juga dibagikan. Maka seperti ini pembagiannya menurut pendapat yang kedua. Kalau yang harta yang tambahan warisannya ini dibagikan nggak sama ibu sama anak laki-lakinya yang sudah ikut meninggal juga? Nggak dibagikan, ya. Yang dibagikan ketika apa kepada ibu dan anak laki-lakinya cuma yang harta asalnya saja 100 juta. Harta tambahannya tidak, ya. Misalnya ini 20 juta, ini nanti mendapatkan karena kalau bapaknya besar misalnya 50 juta katakanlah. Ini berapa, ini berapa? Ya, yang tambahannya tidak dibagikan, yang dibagikan harta pokoknya saja 100 juta, 30 juta, kita 15, ya, kemudian 10 juta. Ini yang dibagikan, ini yang dibagikan. Ya, adapun harta tambahannya tidak dibagikan. Harta tambahannya tidak dibagikan. Nah. Namun ternyata kita tidak perlu repot-repot untuk menggunakan cara ini. Kenapa? Karena yang rojik pendapat pertama, praktis, ya. Tidak saling mewarisi sudah. Bapak, ibu, anak laki-laki dua meninggal bersama-sama dan kemudian tidak diketahui apakah memang betul-betul bersama-sama atau ada yang terlebih dahulu kemudian tidak tahu siapa atau ada yang terlebih dahulu dan diketahui siapa tapi terlupa. Dalam ketiga kasus ini, ya, yang rojik bahwasanya tidak saling mewarisi di antara orang yang meninggal bersama-sama tersebut. Jadi bagaimana hartanya? Hartanya langsung diwarisi kepada ahli waris yang masih hidup. Ya, ahli waris yang masih hidup. Ya. Misalnya bapak tadi, ahli waris yang masih hidup, kakeknya. Itu apa bapak tadi? Sudah dia mendapatkan semua. Ya, sudah dia dapat mendapatkan semua. Atau misalnya masih ada anak yang lain lagi, anak perempuan misalnya. Anak laki-laki ini meninggal dua-duanya. Ternyata masih ada anak perempuan, gitu. Ya, anak perempuan dapat setengah, kakeknya dapat sisanya setengah. Seperti itu. Kemudian ibunya, ya ibunya tadi anak perempuannya dapat setengah juga dari ibunya. Kemudian misalnya nenek ini dapat berapa? Ya, seperenam, ya. Neneknya dapat seperenam tadi. Sisanya, ya lihat kalau punya saudara, kasihkan saudaranya. Karena asobahnya di sini adalah saudaranya. Asobahnya di sini adalah saudaranya. Atau pamannya, kalau tidak ada saudaranya, dan yang lain sebagainya. Nah, seperti ini. Yang lagi seperti ini, langsung dibagikan kepada yang hidup-hidup saja. Langsung dibagikan kepada yang hidup saja. Alasannya kenapa? Karena yang namanya hukum waris tidaklah ditetapkan dengan dasar keraguan dan kemungkinan-kemungkinan. Mungkin begini, mungkin begitu. Mungkin pula yang meninggal duluan, mungkin pula yang meninggal terakhiran. Ya. Ini tidak ditetapkan dengan keraguan. Ya. Namun ditetapkan dengan apa yang yakin. Dan di sini tidak ada yang yakin. Siapa yang meninggal duluan? Tidak ada. Tidak ada yang kemudian diyakini. Nah. Karena keadaan sebenarnya dari orang-orang yang meninggal tadi, siapa yang meninggal dahulu, kemudian siapa yang meninggal setelahnya, tidak diketahui. Majhul. Tidak diketahui. Ya. Maka yang namanya majhul ini hukumnya seperti ma'dum. Apa itu ma'dum? Seperti tidak ada. Tidak ada hukumnya mereka. Apakah meninggal terlebih dahulu atau meninggal terakhiran, tidak ada hukumnya. Ya. Tidak ada hukumnya bagi orang-orang yang seperti ini. Maka yang rajih pendapat yang pertama. Ya, dan juga ada beberapa alasan yang lainnya yang disebutkan di sini. Di antaranya bahwasanya kalau pendapat yang kedua ini ada seakan-akan saling bertentangan satu sama lainnya. Ketika yang misalnya ibu, kita tetapkan bahwasanya ibu ini mewarisi dari, yaitu sang istri mewarisi dari suaminya, ya, istri mewarisi dari suaminya, berarti apa? Berarti kita tetapkan bahwasanya dia meninggal terakhiran. Tapi ternyata si suami mewarisi itu dari istrinya, berarti dia terakhiran, Usman yang terakhiran. Ya. Dalam keadaan seperti ini, saling bertentangan satu sama lainnya. Kita mewariskan atau kemudian memberikan warisan kepada ibu dari istri dari suaminya, suami juga dari istrinya, saling bertentangan. Ya. Karena ketika istri mewarisi dari suaminya, berarti dia yang terakhiran. Namun kemudian kita tetapkan juga bahwasanya sang suami mewarisi dari istrinya, berarti dia terakhiran. Bagaimana ini? Yang mana yang betul? Ya, seperti itu. Jadi dalam keadaan seperti ini, dikatakan tidak ada perkara yang meyakinkan. Ya, semuanya hanya berdasarkan keraguan saja, ya, maka ditetapkan bahwa tidak ada saling mewarisi di antara mereka, tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Baik, inilah pendapat yang lebih dan lebih praktis, ya, lebih praktis dalam penerapannya, lebih praktis dalam penerapannya. Maka langsung dibagikan, kalau sudah dibagikan pada wali-wali sahabat 30 juta ibuat bagian kepada ahli waris ibu, dan demikian pula 15 dan 10 jutanya dibagikan kepada ahli waris dari sang anak atau dua anak tersebut. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Bab yang selanjutnya membahas tentang apa yang disebut dengan ar-radd. Radd itu artinya pengembalian. Pengembalian. Ya. Dan dalam istilah ahli dalam bidang ilmu waris, rot tersebut adalah mengembalikan sisa dari harta warisan, ya, setelah pembagian harta secara tot, ya, kepada orang-orang yang mewarisi secara tot tadi. Dikembalikan lagi kepada orang-orang yang mewarisi secara tot, ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak ada asobah, tidak ada orang yang mewarisi secara taksir, ya. Ini keadaannya, ya. Jadi mungkin ada yang sudah tergambar, ada yang belum tergambar, kita jelaskan dengan lebih rinci, ya. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan beberapa pihak yang mendapatkan, ya, warisan dengan fard, yaitu atau fard bagian yang tertentu sudah. Di antaranya ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan seperempat, seperdelapan, ada yang mendapatkan dua per tiga, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperenam. Ini namanya fard semuanya, ya. Ada yang mendapatkan secara apa? Taksir. Taksir pertama mendapatkan seluruhnya kalau tidak ada orang yang mendapatkan secara fard, atau mendapatkan sisa apabila ada yang mewarisi secara fard. Yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haqqul faraidhu bi ahliha, fa ma baqiya fi ahli aula rajulun dzakar." Berikan harta-harta fard, yaitu bagian-bagian fard, kepada orang yang berhak mendapatkannya, dan biasanya yang mendapatkan fard ini laki-laki atau perempuan? Perempuan yang mendapatkan secara fard, yang mendapatkan setengah, ya. Kalau perempuan yang mendapatkan setengah ada laki-laki, itu suami, ya, suami, ya. Dan kebanyakan wanita yang mendapatkan setengah seperti anak perempuan satu, ya, yang mendapatkan seperempat yaitu istri. Apabila tidak ada anak, yang mendapatkan seperdelapan, yang mendapatkan dua per tiga, sepertiga, ya, enam, ini kebanyakannya perempuan. Namun ada juga dari kalangan laki-laki, ada juga dari kalangan laki-laki. Berikan dari wasap Rasulullah, berikan harta-harta fard tadi kepada orang yang berhak mendapatkannya. Kemudian sisanya, sisa dari harta warisan setelah dibagikan secara fard kepada laki-laki yang paling dekat, kerabat laki-laki yang paling dekat, yaitu siapa tadi? Yang mendapatkan secara taksir, yang mendapatkan secara taksir. Urutannya siapa? Anak. Kalau enggak anak, ya, ke bawahnya siapa? Kalau enggak ada ke bawahnya, lihat ada bapaknya atau enggak. Kalau enggak ada bapaknya, lihat ke atasnya ada apa enggak. Kalau enggak ada, kemudian saudara. Kalau enggak ada saudara sama sekali, kemudian paman. Dan yang sebelumnya ini warisan secara taksir dan sudah kita jelaskan secara rinci pada bab-bab yang terdahulu. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ada dua jenis pembagian warisan, fard dan taksir. Ya. Bagian kepada fard lebih dahulu, sisanya kepada taksir. Maka apabila ada orang-orang yang mendapatkan secara fard dan mendapatkan secara taksir, ini jelas sudah. Tidak ada harta yang tersisa. Ya. Tidak ada harta yang tersisa. Kalau misalnya orang-orang yang mendapatkan fard sudah mendapatkan seluruhnya, ini berarti asobahnya tidak mendapatkan. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Yang mau secara taksir tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kemudian ketika orang-orang yang mendapatkan secara fard itu mendapatkan baru misalnya 2/3 misalnya. Ya, berarti asobahnya mendapatkan sisanya. Ya, mendapatkan sisanya. Kalau yang mendapatkan secara fard mendapatkan setengahnya, berarti asobahnya mendapatkan setengah sisanya. Seperti itu. Nah, permasalahannya, kalau cuma ada orang yang mewarisi secara fard saja. Seperti siapa? Cuma ada istri sama anak perempuan. Fard dan fard. Ya. Mendapatkan fard yang satu istri mendapatkan 1/8. Ya. Kemudian anak perempuan satu mendapatkan setengah. Nah, sisanya dikasihkan siapa? Dilihat kepada keturunannya tidak ada yang lagi-lagi ke bawah. Ya. Kemudian dilihat ke atas juga tidak ada keturunan atau apa namanya nenek moyang yang laki-laki ke atas. Yang murni silsilahnya adalah laki-laki yaitu bapak, kemudian bapaknya lagi tidak ada yang masih hidup. Saudaranya yang sekandung tidak ada juga. Ya. Maka saudara sebapak juga tidak ada. Ya. Pamannya tidak ada sebatang kara. Ya. Cuma meninggalkan ashabul fard tadi. Maka bagaimana kemudian hartanya ya, yang sisa tadi? Hartanya dikembalikan kepada orang-orang yang mendapatkan serapot tadi dalam kasus kita, yaitu istri dan anak perempuannya. Ya, istri atau apa istri tidak dapat. Istri tidak dapat, nanti ada pembahasannya. Ya, dibagikan kepada ashabul fard, kecuali suami istri. Ya, suami tidak mendapatkan rot, ya, kemudian istri juga tidak mendapatkan rot. Jadi pengembalian harta sisa ini kepada orang-orang yang mewaris secara fard ini namanya rad. Ya. Ini namanya rad. Ya. Kalau tadi memberikan sisa kepada seorang yang merupakan kerabat laki-laki terdekat namanya apa? Taksir. Tapi kalau kemudian ada sisa kemudian tidak ada orang yang mewaris secara taksir, ya, dikembalikan kepada orang yang mewaris secara fard tadi. Ya. Ini namanya apa? Rad. Ya, jadi bedakan antara taksir dengan rad. Kalau taksir tadi memberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat, baik itu anaknya atau cucunya atau yang lain sebagainya, ke bawah atau kemudian ke atas atau ke samping seperti saudara atau pamannya, tidak ada sama sekali, tidak ada taksir berarti apa? Yang ada rad dikembalikan kepada pewaris tadi. Setelah dapat secara fard, ternyata dapat lagi secara rad. Setelah dapat secara fard si anak perempuan tadi, ya, atau yang lainnya dari ashabul fard yang ada, dia juga mendapatkan secara rad. Nah, kalau kita sampaikan dalilnya, ada di sini tiga dalil yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan pada kesempatan yang akan datang berkenaan taala. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.